Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allahu azza wa jal: ya ayyuhal ladhina amanu attakullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'i Allah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sharral umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ada sebuah cerita yang sering disebutkan oleh para ulama kita tentang taubatnya seorang pengajar di sebuah lembaga pendidikan. Pengajar tersebut dinyatakan sebagai tarikus salah, Muslim tetapi tidak memperhatikan salat wajibnya. Artinya kewajiban salat 5 waktu dalam sehari dan semalam sering ia tinggalkan. Kisah taubatnya itu justru bermula dari seorang siswanya sendiri, seorang anak yang masih berusia sangat dini sekali, kisaran umur 7 atau 8 tahun. Di suatu saat anak kecil itu melihat ayahnya melaksanakan sholat subuh terus diperhatikan. Setiap subuh ayahnya berangkat ke masjid untuk melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Nah, kegiatan ayahnya yang semacam ini ternyata tidak luput dari perhatian sang anak yang masih berusia sangat kecil sekali, 7 atau 8 tahun. Nah, diperhatikan ayahnya ke masjid salat berjamaah, ke masjid salat berjamaah. Nah, subuh pun demikian tidak pernah terlewatkan. Sampai pada akhirnya sang anak bertanya kepada ayahnya, nah, mengapa dan apa alasan ayah untuk selalu melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid. Ketika itu sang ayah kemudian menyebutkan satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang memang hadis itu disahihkan oleh para ulama. Ayahnya menjawab, karena barang siapa melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, siapa saja yang melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, fahuwa fi hifdzillahi fi yaumihi dzalik, maka sepanjang hari setelah ia melaksanakan sholat subuh sampai matahari tenggelam, ia selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jawaban dari sang ayah ini ternyata masuk mengena di dalam hati sang anak. Maka sejak itu anaknya pun ikut sang ayah melaksanakan sholat subuh secara berjamaah di masjid. Suatu hari ketika anak itu berangkat sekolah, entah kesalahan apa yang dilakukan, mengajarnya, gurunya kemudian ingin menjatuhkan hukuman. Hukuman itu dalam bentuk fisik. Nah, tetapi dengan tenangnya sang anak mengatakan, oh gak bisa, kamu tidak akan bisa memukul saya. Masih kecil ini, 7 atau 8 tahun. Kata muridnya tadi, sang siswa, anak kecil itu, oh gak mungkin kamu bisa pukul saya. Gurunya kan kaget. Jawaban dari seorang anak kecil seperti ini kan bukan jawaban biasa. Sang guru kemudian berpikir, kenapa kamu yakin saya tidak bisa pukul kamu? Baru sang anak tadi cerita, karena tadi saya sholat subuh berjamaah. Lah gurunya kan tambah bingung lagi, maksudnya apa? Kok karena kamu tadi sholat subuh berjamaah kemudian saya tidak bisa mukul kamu? Kata anaknya, iya, karena barang siapa sholat subuh berjamaah di masjid, maka Allah akan menjaga dan melindunginya sepanjang hari. Matek. Nah, jawaban anak kecil ini ternyata mengena ke hati, masuk dan mengena di dalam hati sang pengajar. Nah, anak kecil seusia itu, nah, dengan yakin dan betul-betul yakin, kan anak itu tenang ya, gak merasa, tidak terlihat ketakutan, tidak ada kecemasan terlihat dari raut wajahnya, tidak. Bahkan dia dengan tenang mengatakan, kau gak bisa mukul saya. Loh kenapa? Tadi saya sholat subuh berjamaah. Loh apa hubungannya? Baru dia jelaskan. Nah sejak hari itu sang pengajar pun ikut-ikutan taubat. Oh iya betul, ternyata selama ini saya termasuk tarikus sholat, menyia-nyiakan dan tidak memperhatikan kewajiban sholat berjamaah 5 waktu dalam sehari dan semalam. Nah, ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah, kita pun berharap sholat subuh yang kita kerjakan kali ini di masjid ini secara berjamaah mudah-mudahan menjadi sebab sepanjang hari kita selalu mendapatkan perlindungan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Tentu janji dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semacam ini tentang mereka yang melaksanakan salat subuh secara berjamaah berlaku. Nah, untuk mereka yang melaksanakannya dengan ikhlas, dengan ketentuan-ketentuan dan hukum-hukum salat yang telah diajarkan dan dibimbingkan sendiri oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masing-masing dengan kadarnya. Semakin sempurna kadar salat berjamaah yang kita lakukan, maka akan semakin besar pertolongan yang Allah akan berikan. Nah, sesuai dengan kadarnya. Apabila kadar salat kita turun, kurang, maka sebatas itu juga kita akan mendapatkan pertolongan dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kadang mungkin kita bertanya, nah, buktinya banyak orang celaka, banyak orang kemudian mendapatkan musibah, banyak orang mendapatkan kesulitan, padahal ia selalu menjaga salat subuh secara berjamaah. Kan mungkin orang bertanya seperti itu. Nah, maka jawabannya berprasangkalah baik. Nah, barangkali ketika kamu tidak melaksanakan salat subuh berjamaah, celakanya lebih besar lagi. Kan begitu. Wah, tadi saya jatuh, misalkan naik motor, luka-luka, lecet, motornya rusak ini dan itu. Padahal tadi saya sholat subuh berjamaah. Kata ustaz, sebuah hadis menyatakan siapa yang sholat subuh berjamaah, dia akan mendapatkan perlindungan dari Allah. Iya, Allah telah melindungi kamu. Nah, boleh jadi ketika kamu tidak melaksanakan sholat subuh berjamaah, kecelakaannya lebih parah. Mungkin kamu akan kritis, mungkin kamu akan gegar otak, akan patah tulang, dan seterusnya. Nah, tetapi kan kita melaksanakan sholat dan ibadah-ibadah yang lain, ikhwati fillah barakallahu fikum, banyak juga faktor-faktornya. Kita sudah melaksanakan sholat subuh berjamaah dengan baik sesuai tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam, tetapi kemudian kita misalkan melakukan satu bentuk dosa, satu bentuk maksiat, mungkin kan? Mungkin. Karena dosa dan maksiat itu akhirnya menjadi sebab kita celaka. Artinya kita celaka bukan karena melaksanakan sholat subuh berjamaah, tetapi kita celaka ini tidak ada kaitannya, misal kaitannya dengan dosa atau maksiat yang kita lakukan pada pagi hari sebelum berangkat kerja, sebelum berangkat ke kantor, sebelum berangkat ke tempat aktivitasnya, mungkin. Nah, tetapi yang jelas ini sabda Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, sabda dari Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Artinya ikhwati fillah barakallahu fikum, sholat yang kita kerjakan, sholat 5 waktu yang kita laksanakan sesungguhnya menjadi salah satu benteng, salah satu benteng yang akan menjaga dan melindungi kita biiznillahi azza wa jal dari sekian banyak kejelekan, dari sekian banyak keburukan. Nah, maka ikhwati fillah barakallahu fikum, di dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, nah, muttafaqun alaih, Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam bersabda, yata'aqabuna fikum malaikatun billaili wa malaikatun binnahar. Malaikat siang dan malaikat malam itu selalu bergantian datang dan perginya. Malaikat siang dan malaikat malam itu selalu bergantian datang dan perginya. Nah, waktu datang dan perginya adalah salat subuh dan salat asar. Nah, salat subuh dan salat asar. Ketika salat subuh semacam ini, malaikat malam naik ke atas langit, malaikat siang datang. Nanti pada waktu salat asar, malaikat siang yang naik ke langit menyampaikan kepada Allah Azza wa Jal apa yang seharusnya disampaikan. Kemudian malaikat malam turun pada waktu salat asar. Ini sabda Nabi Muhammad SAW. Kita sebagai muslim yakin, seyakin-yakinnya. Nah, tidak ada sama sekali di dalam hati kita keraguan ataukah zandaqah na'udzubillah. Nah, orang-orang yang aqlani mendahulukan dan mendewakan akal, masa iya sih? Nah, kok saya enggak lihat malaikat itu naik turun. Nah, sudah pasang CCTV ke sana dan kemari kok enggak terlihat malaikatnya. Beda. Kita sebagai muslim yang jelas itu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, percaya, yakin. Apa yang disampaikan oleh para malaikat baik siang maupun malaikat malam kepada Allah Azza wa Jal, jawaban dari pertanyaan Allah Subhanahu wa taala, kaifa wajadtum ibadi? Dalam kondisi apa kalian melihat dan menyaksikan hamba-hambaku? Wa huwa a'lamu bihim. Demikian keterangan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah bertanya bukan karena tidak tahu. Allah bertanya bukan karena tidak memiliki ilmunya. Wa huwa a'lamu bihim, kata Nabi alaihi salatu wasallam. Allah bertanya dan Allah Maha tahu apa yang dilakukan oleh hamba-hambanya di dunia. Akan tetapi melalui hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa semua yang terjadi di alam semesta ini selalu ada prosesnya. Selalu berproses. Malaikat ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, kondisi kaum muslimin ketika ditinggalkan oleh mereka seperti apa? Para malaikat menjawab, atainahum wa hum yusallun wa taraknahum wa hum yusallun. Ya Allah, kami datang menemui mereka dalam keadaan mereka masih salat. Kami datang. Kami tinggalkan mereka tadi, itu pun mereka masih dalam keadaan salat. Karena shift waktu pergantian malaikat siang dan malam ya ketika waktu salat. Nah, oleh karenanya ikhwati fillah barakallahu fikum, Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam sangat dan sangat menekankan sekali tentang salat berjamaah. Tentang salat berjamaah itu sangat ditekankan oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam. Nah, sekarang fakta dan fenomenanya, faktanya di tengah-tengah masyarakat kita yang memiliki kesadaran untuk melaksanakan salat berjamaah apalagi subuh hanya berapa sedikit, bukan hanya berapa banyak. Kalau hanya berapa banyak kan banyak, hanya berapa sedikit yang memiliki kesadaran seperti itu. Sekalipun ada berapa persen begitu, sebagai berapa persen dari jumlah kaum muslimin yang sedikit itu, mayoritasnya pun orang-orang tua. Ya, orang-orang tua. Orang-orang tua yang sudah punya kebiasaan jam 3 bangun. Jadi sebagian ulama menjelaskan memang ada beberapa ayat Al-Qur'an tentang orang-orang tua, fase kehidupan manusia itu mulai dari ia bayi, lahir di dunia ya, bayi, beranjak dewasa, terus nanti sudah sampai dewasa, orang tua punya anak, punya cucu. Kemudian akan lanjut usia. Ini grafiknya akan begini. Makanya kalau kita melihat sebagian orang tua, sifat-sifatnya seperti sifat anak-anak. Karena grafiknya seperti ini. Allah menyatakan gitu di dalam Al-Qur'an. Nah, apa namanya? Sifat orang tua yang semakin lanjut, semakin renta itu nanti sifatnya seperti anak-anak. Nah, mayoritasnya pelupa, pikun, merengek, nangis. Nah, anaknya sudah datang apa namanya menjenguk, Baru sampai di rumah ditelepon, kamu kok enggak lama sih? Sudah lama enggak nengok ibu. Kan kita kaget loh, barusan ditengok, barusan sampai di rumah ini. Ya kita enggak usah, sebagai anak tidak usah protes. Enggak usah kita jawab, loh tadi kan barusan ditengok bu. Tidak perlu. Ya namanya aja anak-anak. Tinggal kita jawab, oh, ya sudah bu, insya Allah. Dalam waktu dekat ini nanti Gadot ke rumah ibu. Gitu, Gadot lagi. Enggak usah ditentang. Gitu. Karena kita melihat orang tua sudah seperti anak-anak. Termasuk juga waktu tidur kata sebagian ulama. Yang namanya anak-anak kan jam 3 bangun. Jam 2, jam 1. Nah, semakin tua juga seperti itu. Ini yang sudah usia sepuh mungkin sudah bisa merasakan ini. Walhamdulillah. Itu kondisi masyarakat kita kebanyakan saat ini, kaum muslimin. Kesadaran untuk melaksanakan sholat berjamaah sebagai kewajibannya, kewajiban seorang hamba itu sangat rendah sekali. Sangat rendah sekali. Nah, maka kita yang melaksanakan sholat subuh saat ini dan melaksanakan sholat subuh-subuh yang lainnya secara berjamaah harus bersyukur. Harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita melaksanakan salat subuh berjamaah ini hanyalah taufik dan hidayah darinya. Andai kita tidak mendapatkan taufik, andai tidak ada hidayah yang Allah berikan, akan sangat terasa sulit dan berat bagi kita bangun dari tidur, memutus mimpi-mimpi indah, meninggalkan bantal dan kasur, apalagi yang sudah berkeluarga meninggalkan istri yang pada umumnya memegangi tangan dan punggung kita. Nanti aja mas, boleh nanti. Kebanyakan, walhamdulillah, tidak semua seperti itu. Masih banyak istri-istri kita yang justru ikut membangunkan, mas sholat dong, mas salafi kok telat. Kan tidak sedikit istri-istri kita yang seperti itu, mas bangun mas, salafi loh. Ini sudah adzan pertama, sudah adzan kedua. Alhamdulillah. Nah, artinya itu kan kemudahan yang Allah berikan untuk kita sehingga langkah kaki kita ringan. Nah, kalau mengantuk ada aturannya. Mengantuk itu ada aturannya. Bagaimana cara mengusir kantuk? Nabi Muhammad SAW sudah menjelaskan. Yang jelas agama ini lengkap. Dinul Islam itu adalah ajaran yang sempurna. Nabi Muhammad dalam hadis Abi Hurairah muttafaqun alaih sudah menjelaskan setiap orang yang tidur itu akan ada ikatan-ikatan yang dibuat oleh syaitan agar hamba lelap dalam tidurnya sehingga ia meninggalkan kewajiban salat. Itu diikat. Nabi mengatakan ada 3 ikatan. Ikatan yang pertama itu akan lepas, terurai ketika kita bangun kemudian membaca zikir. Nah, alhamdulillahilladzi gimana doanya? Ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Lepas satu. Kalau langkah kedua tidak kita lakukan ya tetap ngantuk sekali. Yang kedua berwudu. Lepas ikatan kedua. Yang ketiga salat. Salat apapun, sholat wajib, sholat sunnah, itu baru terlepas 3-3-nya, baru badan itu akan terasa segar. Barulah badan itu akan terasa segar. Nah, ini ikhwati fillah barakallahu fikum, kesadaran untuk melaksanakan sholat secara berjamaah, terutama sholat subuh. Nah, harus dibangkitkan. Nah, harus dibangkitkan. Hal-hal yang semacam ini kita sampaikan kepada orang-orang terdekat kita. Kita mulai dari lingkup keluarga kita, tetangga-tetangga kita, sahabat dan teman kita. Gitu. Kita jelaskan bahwa Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam menyatakan, man shallal bardain dakhalal jannah. Barang siapa yang melaksanakan salat bardain, 2 salat bardain, ia niscaya akan masuk surga. Yaitu salat subuh dan salat asar. ada yang mengatakan salat subuh dan salat isya. Nah, tetapi itu sudah janji dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ukuran amalan kita dalam kehidupan kita sepanjang usia dan umur kita, ukuran amalan kita itu baik buruknya hari kiamat nanti akan ditentukan dengan kadar salat yang kita laksanakan. Kalau salat yang kita lakukan baik, bisalah dipastikan bahwa amalan-amalan yang lain pun baik statusnya. Kalau amalan salat kita istimewa, maka bisa dipastikan bahwa amalan-amalan yang lain pun istimewa. Tapi kalau sudah amalan salat kita itu rusak, tidak memiliki nilai, maka bisa dijadikan sebagai indikator bahwa amalan-amalan kita yang lain pun rusak dan tidak memiliki kualitas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abi Hurairah yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi, beliau menyatakan, "Inna awwal ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamati shalah. Fa in saluhat saluha sa'iru 'amalihi wa in kana fasadat fasadat fasada sa'iru 'amalihi." Kata Nabi alaihi salatu wasalam, hari kiamat nanti amal ibadah pertama yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala atas hambanya adalah salat. Kalau nilai salatnya baik, baik pula amalan-amalan lainnya. Jika nilai salatnya buruk, maka amalan-amalan yang lainnya pun buruk. Karena memang salat, ikhwati fillah barakallahu fikum, salat itu adalah ibadah yang terbaik dan teragung setelah at-tauhid. Maka Allah meletakkannya sebagai rukun Islam yang kedua. Sebagai rukun Islam yang kedua. Nah, hal pertama yang harus dilaksanakan secara amaliyah oleh mereka-mereka yang masuk ke dalam Islam adalah salat. Nah, dalilnya dari Al-Quran maupun dari sunnah Nabi Muhammad SAW yang menjelaskan tentang perintah melaksanakan salat, keutamaan dan pahala bagi mereka yang melaksanakan salat. Nah, itu sangat banyak sekali. Bahkan di dalam setiap kitab-kitab hadis, demikian juga kitab-kitab fikih, pembahasan salat adalah pembahasan yang paling panjang, pembahasan yang sangat melebar, pembahasan yang sangat melebar sekali. Nah, sampai-sampai ini menjadi nuktah. Nah, sebuah poin penting yang disampaikan oleh para ulama terkait tentang riwayat Al-Imam Muslim rahimahullahu taala di dalam sahihnya. Nah, di dalam sahih Muslim, semua hadis-hadisnya dari hadis pertama sampai hadis yang paling akhir, beliau yaitu Imam Muslim rahimahullah membawakan riwayat kepada menyampaikan riwayat sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, misalkan pun ada keterangan, ya ada keterangan dari sahabat, keterangan dari tabi'in, hadis dari perawi pertama, Imam Muslim, rawi pertama, rawi kedua, tiga. Itu yang beliau bawakan memang sabda-sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seandainya ada ditemukan ucapan ulama atau dari kalangan sahabat maupun tabi'in, memang ada. Tetapi terkait dan pelengkap dari riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun di dalam sahih Muslim hanya ada satu riwayat hadis yang dibawakan Imam Muslim rahimahullah dan bukan ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada kaitannya dengan hadis-hadis yang sebelumnya, juga tidak ada kaitannya dengan hadis-hadis setelahnya secara langsung. Bisa difahami enggak ini? Jadi kalau kita buka kitab sahih Muslim ya, hadis pertama sampai hadis yang terakhir itu menceritakan atau berbicara tentang sabda-sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau hal-hal yang dilihat oleh para sahabat dari Nabi Muhammad SAW. Hadis secara khusus. Sekalipun ada kita temukan ucapan selain ucapan Nabi, entah itu ucapan sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, itu terkait dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hanya ada satu riwayat di dalam Sahih Muslim yang dibawakan Imam Muslim rahimahullah, tetapi bukan sabda Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Beliau menyatakan Imam Muslim qala rahimahullah haddatsana Yahya ibnu Yahya qala haddatsana Abdullah ibnu Abi Yahya qala haddatsana Abdullah ibnu Abi Katsir Yahya bin Abi Katsir ya Abdullah bin Yahya bin Abi Katsir an Yahya bin Abi Katsir rahimahullah, kata beliau, la yustata'ul ilmu birahatil jasad. Ini sering kita dengar kalimat seperti ini. Ilmu itu tidak akan mungkin kita peroleh. Nah, ilmu itu yang namanya ilmu agama itu tidak akan mungkin kita peroleh birahatil jasad, dengan badan fisik jasmani. Nah, yang menyenangkan rohah itu enggak mungkin. Harus bercapek-capek ria. Harus berletih-letih juga. Untuk mendapatkan ilmu harus ada yang namanya capek, letih, ini dan itu. Nah, kalimat beliau rahimahullahu ta'ala ini, Yahya bin Abi Katsir rahimahullah, disebutkan Al-Imam Muslim rahimahullah setelah beliau membawakan sekian belas atau bahkan lebih dari belasan riwayat hadis Nabi SAW tentang salat. Salat itu pun secara khusus tentang salat-salat rawatib, salat sunnah rawatib. Boleh bawakan riwayat ini, puluhan riwayat disebutkan Imam Muslim rahimahullah. Artinya, ikhwati fillah barakallahu fikum, memang untuk membahas salat itu sangat panjang, sangat lebar. Panjang lebar. Luas tentang salat. Maka termasuk hal pertama yang harus ditanamkan kepada anak-anak kita sejak mereka masih berusia kecil adalah sholat. Cara penanamannya pun sesuai dengan umur dan usianya. Kan kasihan juga anak-anak masih berusia 4 tahun, 5 tahun dipaksa bangun sholat subuh misalkan. Bangun siram pakai air. Ya masih 5 tahun. 6 tahun. Nah, masih itu belum tahapannya lah, dipaksa sampai seperti itu. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam bersabda seperti apa tentang salat ini? Beliau menyatakan muru abnaakum bis salat wa hum abna'us sab'in wadribuhum wa hum abna'u ashri. Ajak anak-anakmu melaksanakan salat dalam bentuk perintah ketika mereka telah berusia 7 tahun. Kalau mereka sudah berusia 10 tahun, kata Nabi, bila perlu pukul mereka. Nah, artinya secara resmi ajaran salat itu, ajakan salat itu disebutkan Nabi alaihi salam melalui hadis ini usianya 7 tahun. Kalau usia masih 5, masih 6 itu masih dalam berupa ajakan secara lembut, contoh secara langsung. Nah, bagaimanakah orang tua itu membujuk anaknya untuk ikut melaksanakan sholat? Mungkin dari sholat zuhur dulu di lingkungan pesantren. Nah, tambah lagi dengan sholat asar. Kalau maghrib diajak, ayo nak sholat maghrib sama-sama ke masjid, naik motor yuk, mandi dulu, mandi. Kalau sudah masuk usia 7 tahun baru lebih ditekankan lagi. Nah, kalau masih usia 8 tahun atau bahkan mungkin 9 tahun ya, kita masih belum boleh main tangan, main fisik, mencubit, menjewer, belum. Nah, itu pandai-pandainya orang tua untuk membujuk, demikian juga mengajak sang anak melaksanakan sholat sebagai kewajibannya. Baru usia 10 tahun, genap 10 tahun boleh dipukul. Tetapi pukulan seperti apa yang dimaksud oleh Nabi SAW? Pukulan yang mendidik, pukulan yang menggambarkan kasih sayang, bukan pukulan yang menyakiti, bukan pula pukulan yang difahami oleh anak sebagai bentuk kebencian orang tua kepada anaknya. Nah, gampang-gampang mudah memang urusan seperti ini, agak ada sulitnya sedikit. bagaimana kita melakukan pukulan, memberikan pukulan kepada anak, tetapi pukulan itu mendidik, tidak menyakiti, apalagi meninggalkan luka, membekas. Nah, ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini pendidikannya. Pendidikan salat dalam keluarga itu memang sangat penting sekali. Itu ditujukan pada anak ya. Belum nanti sepasang suami istri, bagaimana Nabi alaihi salatu wasallam mendoakan rahimahullahu imra'an. Semoga Allah merahmati seorang hamba. Naam. Istaiqadha min lailihi. Dia bangun pada malam hari. Untuk melaksanakan salat. Tidak lupa dia bangunkan juga pasangannya, istrinya. Nah, dia percikkan air di wajah istrinya. Bukan disiram, bukan. Beda ya. Tapi dipercikkan air. Penuh cinta, penuh kasih sayang. Agar ikut bangun melaksanakan salat malam. Sebaliknya Allah, sebaliknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan semoga Allah merahmati seorang wanita. Ia bangun di malam hari, ia melaksanakan salat, kemudian ia percikan air di wajah suaminya dengan cinta dan kasih sayang agar sama-sama melaksanakan salat. Nah, prakteknya nanti kalau ingin dipraktekan, prakteknya nanti ya dibuat kesepakatan. Nah, jangan ujuk-ujuk tiba-tiba pulang ke rumah daurah dari sini. Istrinya gak pernah diberitahu. Nah, kaget dikasih bangun, wah ada apa Bi? Ayo sholat. Tapi itu lebih baik lagi kalau ada kesepakatan kerjasama. Gimana kalau seperti ini, kalau demikian dan demikian. Istrinya misalkan bilang, ya gak usah dipercikin air lah Bi. Nah, dipijit aja betisnya adek. Mungkin lebih terasa dipijit air dek, bangun sholat dek, ayo. Misalkan. Atau boleh-boleh saja misalkan seorang suami misalkan, ah ini kan kakak capek terus nih, susah bangun. Nanti adik bangunkannya jangan dipercikan air. Tapi misalkan cium keningnya kakak, cium pipinya kakak, boleh. Seperti itu boleh enggak? Boleh, istrinya sendiri kok. Istrinya sendiri kan boleh seperti itu. Yang jelas memercikan air itu hanyalah contoh yang diberikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan indah kehidupan itu, salat sebagai ruh dari kehidupan sehari-hari. Salat itu kemudian kita jadikan sebagai sumber apa namanya ruh di tengah-tengah keluarga kita. Nah, di tengah-tengah keluarga kita. Nah, maka apapun alasannya, ikhwati fillah barakallahu fikum, salat berjamaah itu, salat wajib berjamaah harus betul-betul diperhatikan. Nah, salah satu bukti atau dalil terkuat, bahkan inilah dalil terkuat yang dipegang para ulama untuk menjelaskan bahwa sholat berjamaah itu wajib adalah sholat khauf. Kalau terjadi perang antara umat Islam dengan musuh-musuhnya, kaum musyrikin, kaum kufar, nah, walaupun dalam posisi perang, jika memungkinkan, maka sholat wajib pun harus dilaksanakan secara berjamaah. Sholat khauf namanya. Ada 16 cara yang dikumpulkan para ulama tentang sholat khauf ini. Menyesuaikan kondisi, letak, formasi musuh, waktu, dahsyatnya perang. Itu menyesuaikan, ada 16 cara, silakan dipilih nantinya. Tetapi yang jelas, sebagai bukti bahwa sholat berjamaah itu wajib, dalam kondisi perang sekalipun, genting-gentingnya, sedang bertaruh nyawa, mencucurkan darah dan keringat menghadapi musuh, Islam tetap memerintahkan kita melaksanakan sholat wajib secara berjamaah. Ya. Memang sholat berjamaah itu manfaat dan hikmahnya sangat banyak sekali, menjaga ukhuwah, kan begitu. Sholat berjamaah, ya, saling bertemu satu dengan yang lain, menanyakan kabar. Maka ya kurang benar juga kalau kita melaksanakan sholat berjamaah, selesai salam langsung pergi. Demikian juga di tengah-tengah masyarakat kita, mungkin ada beberapa praktek masyarakat kita yang sifatnya bid'ah. Tetapi bukan alasan kemudian kita langsung meninggalkan masjid. Kapan kita zikirnya? Kita ingin menghindar dari hal-hal seperti itu, konsekuensinya kita meninggalkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Sunnahnya Nabi Muhammad kan selesai sholat kita zikir dulu, duduk di tempatnya, kan begitu. ya tetap duduk di tempat kita. Kalau kita sholat di masjidnya orang awam, masyarakat umum, kita tunggu sampai mereka selesai sholawatan ini segala macam, tunggu selesai. Selesai mereka mengadakan seperti itu, kita sholat sunnah 2 rakaat. Atau misalkan ada kesempatan, misalkan ada waktu, sempatkan berbincang-bincang, sekedar menyapa Pak Imam ini dan itu. Ya basa-basi, tapi itu masya Allah pengaruhnya sangat luar biasa. Bagaimana mereka akan mengetahui dan memahami bahwa kebiasaan dan yang kebiasaan yang mereka lakukan itu salah dan bid'ah kalau kita tidak menjelaskannya? Mungkin dari situ ada 1-2 orang bertanya, kok masnya nggak ikut sih zikir jamaah yang kami lakukan? Masnya kenapa enggak ikut membaca selawat sambil keliling sallallahu ala Muhammad sallallahu Muhammad, kan begitu. Kok masnya enggak ikut? Kan di situ ada celah untuk menjelaskan, iya Pak, yang saya pelajari seperti itu ternyata tidak ada contohnya dari Nabi. Saya sih kalau ada contohnya dari Nabi mungkin saya paling depan, Pak. Cuman kok sampai sekarang ini belum tenang ini. Saya belum pernah membaca referensi Islam yang menjelaskan Nabi melakukan hal yang seperti ini, kan celah maksudnya. Nah, artinya ikhwati fillah barakallahu fikum, inti dari tausiah pada kesempatan subuh kali ini adalah ajakan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan kita untuk menjaga salat 5 waktu secara berjamaah. Manfaatnya, hikmahnya, nah, di balik melaksanakan sholat berjamaah itu sangat besar dan sangat luas. Nah, beberapa hadis yang telah kita bacakan tadi kiranya cukup untuk menggambarkan bahwa sholat 5 waktu adalah kewajiban yang tidak boleh kita tinggalkan. Apalagi untuk kita kaum laki-laki berjamaah di masjid, kecuali ada uzur, ini berbeda lainnya, ini berbeda halnya. Ada alasan yang bisa diterima secara syar'i ini dan itu, silahkan. Kita tanamkan, kita tekankan kehidupan rumah tangga kita dengan sholat. Anak-anaknya diingatkan, istrinya diingatkan, istrinya juga mengingatkan suaminya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap menjaga istiqomah kita agar tetap bisa melaksanakan sholat sehingga mendapatkan kekhusyuan dan kedekatan hati kepada Sang Pencipta Allahu Azza wa Jal Ar-Rahman. Wallahu alam sawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashadu an la ilaha ila anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.